satu ni Danny. Suarto Langgeng dan Amin. Layangku wes tak tompo wingi kui, wes tak oto opo karepe atimu. Trenyuh iki maca tulisanmu ra krasa netes salo ning pipiku. Umpama tanganku dadi Anteno no tekan. Aceh Musik.